Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Ya? Yeah? Tiga satu tiga. Cara kedua. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, cara yang kedua, apabila semayang telah sempurna, maka imam bangun berkhutbah dengan dua khutbah. Rukun dan syarat, syaratnya khutbah sama dengan dua khutbah jemaah, dengan mendorong dan menggalakkan orang ramai supaya bertaubat dan melakukan kebaikan, serta memberi ingatan agar tidak lalai dan terpedaya. Jadi cara yang paling afdal lah inilah, iaitu dibaca panjang pada bacaan surah dan rokok, kemudian baca khutbah macam khutbah jemaah. Cuma isi khutbah itu banyak mengajak manusia bertaubat supaya ingat kepada kematian dan tidak lalai. Kerana gerhana ni tanda kekuasaan Allah, tunjuk dulu sikit, Allah boleh lakukan belaga teruh. Ha, ni cuma selisih jadi gerhana, Tuhan boleh laga teruh. Matahari belaga dengan bulan, pecah habis langit-langit. Jadi bertaubatlah yang paling banyak dalam teks khutbah. Apa benda ni? Solat gerhana. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Samurah bin Junduk radhiyallahu an, bahawa dia berkata, kami semayang gerhana matahari Al-Kusuf sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mendengar suara bacaan daripadanya. Dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu menyaringkan bacaannya pada semayang gerhana bulan. Difahamkan daripada kedua hadis ini, Nabi semayang gerhana matahari baca slow, baca perlahan. Nabi semayang gerhana bulan boleh dengar bacaan. Bahawa hadis-hadis pertama membawa maksud semayang gerhana matahari kerana ia berlaku pada siang hari, dan hadis kedua membawa maksud semayang gerhana bulan kerana ia berlaku pada waktu malam. Jadi sunatlah kita baca gerhana matahari baca perlahan, solat gerhana bulan baca macam semayang isyak, semayang maghrib. Di antara dalil menunjukkan cara yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, ini dalil Nabi pernah buat dengan semayang yang paling sempurna. Ia ini gerhana matahari telah berlaku pada masa hidup Nabi SAW. Baginda keluar ke masjid, kemudian berdiri dan bertakbir dengan diikuti oleh orang ramai di belakang. Baginda membaca bacaan yang panjang, kemudian bertakbir lalu rokok dengan rokok yang lama. Kemudian baginda mengangkat kepala sambil berkata, Allah mendengar mereka yang memujinya, Tuhan kami bagimu segala kepujian. Ia ini sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri semula serta baca bacaan yang panjang, tetapi kurang sedikit daripada bacaan ketika berdiri yang pertama. Jadi satu rakaat, dua qiyam, dua rokok, dua fatihah, dua surah, satu rakaat. Kemudian baginda bertakbir dan rokok dengan rokok lebih pendek dari rokok pertama. Kemudian berkata pula, Allah mendengar mereka yang mujinya, Tuhan kami bagimu segala puji, yang disami Allahu liman hamidah lakal ham. Dan terus sujud. Menurut riwayat yang lain, baginda telah memanjangkan sujud. Kemudian baginda lakukan pada rakaat kedua seumpama yang dilakukan pada rakaat pertama, hingga sempurna empat rakaat, iaitu empat kali rakaat dan empat kali sujud. Dan matahari mula muncul sebelum baginda selesai semayang. Kemudian baginda bangun berkhutbah kepada orang ramai dengan dimulakan pujian yang selayaknya bagi Allah Ta'ala dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tak ada kerajaan yang boleh buat gerhana matahari. Tak usah kata gerhana nak turunkan titik hujan tak boleh. Eh? Tak usah kata nak turunkan hujan, nak ramah dengan tepat tak boleh. Ramah saja tak tepat kok. Tak usah kata nak turun hujan. Kedua-duanya tidak gerhana disebabkan kematian seorang, bukan kerana orang mati. Dan tidak kerana hidup seorang, bukan kerana lahirnya seseorang. Oleh itu, bila kamu melihat keduanya berlaku, ini gerhana bulan atau gerhana matahari, maka kembalilah kepada semayang, berdoa kepada Allah Ta'ala. Semayang juga. Nah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, bila kamu melihat berlaku demikian gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah. Bertakbir dan bersemayanglah serta bersedekahlah. Sedekah ni dia menyempurnakan ibadah taubat. Taubat ni isilah. Sedekah ni perhiasan bagi taubat. Neh, bukan taubat saja, taubat dah. Tapi kedekut situ. Nah, dulu banyak melakukan dosa, ni taubat dah. Nah, bila kita dah taubat daripada dosa-dosa yang telah lalu, kita perbanyakkan amal soleh. Di antara yang digalakkan sedekah. Nah, sedekah ni mengkafarahkan kesalahan kita. Taubat, taubat dah, hak kafarah tu. Walaupun tak wajib. Nah, banyak sedekah. Nah. Taubat dah, buat amal soleh pula, bukan tinggal perkara haram je. Adakah tinggal haram? Nah, tak main judi dah ni. Dah pergi surat ni pula. Dah pergi surat di rumah. Dah taubat gua ni gitu. Nah, makna tinggalkan amalan keji dan buat amalan soleh pula. Nah, tak buat amalan soleh pula. Dah main judi dah, dah curi dah ni. Peristiwa gerhana matahari disebut dalam hadis atas bertepatan dengan hari anak baginda yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Tepat sama sehari, sama hari dengan anak Nabi Ibrahim mak kecil, anak Nabi Muhammad SAW begitu, nama Ibrahim mati kecil. Jadi Nabi kata bukan gerhana kerana mati anakku, bukan. Dan orang Islam pada masa jahiliah belum mereka peluk Islam, percaya salah seorang musuh telah mati bila berlaku gerhana bulan atau matahari. Jadi satu keperjayaan gitu. Oleh itu sangkaan tersebut masih wujud ketika melihat gerhana matahari yang berlaku tepat pada hari anak baginda iaitu Ibrahim AS meninggal dunia. Dengan itu Nabi SAW membatalkan dakwaan tersebut dengan sabda, kedua-duanya matahari bulan tidak berlaku gerhana disebabkan kematian seorang atau kerana hidup seorang. Bukan kerana mati seseorang, bukan kerana baru lahir, tapi tanda-tanda kebesaran kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jika semayang gerhana itu adalah untuk matahari, maka bacaan adalah diperlahankan. Manakala jika untuk gerhana bulan, bacaan adalah dinyaring dan dikuatkan. Imam juga hendaklah memberikan amaran kepada orang-orang Islam agar tidak lalai dan tertipu. Imam maknanya khatib lah. Khatib yang baca khutbah, peringatkan orang-orang Islam jangan terlalai, jangan tertipu. Jangan lalai daripada apa benda ni, kehidupan akhirat. Nah, lalai maksud lalai ni lalai daripada akhirat. Dia dua jenis lalai, lalai daripada dunia, lalai daripada akhirat. Lalai daripada dunia duk ingat akhirat semua, tak ada dah dunia. Nah, malam tak tidur, kiam mulai siang puasa sunat hari-hari. Nak kerja buat dak baca Quran pagi petang siang malam, orang ni lalai daripada dunia. Nah, kerana banyak memberi tumpuan kepada akhirat. Selagi golongan lalai daripada akhirat. Ha ni dah saya cakap kita fahamlah. Neh, maknanya dia tumpu ke dunia lah banyak. Lalai daripada akhirat. Neh, jadi sekarang ni wakil yang berlakunya ramai, majoriti umat Malaysia lalai daripada akhirat, dia tumpu ke dunia. Hak dia kerja akhirat saja, siapa dak cara ke dunia dak berapa orang. Nah, jadi bila dak berapa orang, orang kata tinggal dulu masalah tu, tak ada masa, tak ada. Nah, ni sebut sama dalam TV, dalam radio, kita jangan lupa nasib kita di dunia, duk tumpu akhirat saja tak boleh. Nah, bubuh biar-biar jalan, betul lah akhirat itu penting, tapi kita tak boleh jadi hina dan miskin ni dalam dunia. Duk main buah tu saja. Nah, wakil yang berlaku, perkara yang berlaku sekarang, nah, hak ramanya lupa akhirat. Nah, hak ramah lupa akhirat. Nampak? Jangan tertipu, pesan, jangan tertipu dalam khutbah tu. Biarlah beri berapa ratus, 300 ke basikal ke atak, jangan tertipu. Nah, pesan. Ni you kecek barang. Bakal saku upang gitu. Mata kahit, sobat tanya, tak apa kok. Nah, ha, kalau kata mata kain, mata-mata kain pengang mana mengai udang, tak kira halus. Bapak-bapak mata kain. Nah, dak nampak juga kita ni. Selang ni waktu-waktu ngambut selang. Beh pada dukang. Nah, ha, mana pasal apa nak buat baik sangat ke kita ni? Pak kita dak wibitih kita. Pak dara kita dak wibitih kita. Nah, orang tak mewi kita, nak beranak kita tak mewi kita, tiba-tiba tak ada suku sakat, nak wih sangat duit ke kita ni. Nah, ada tu. Dia ada. Neh, dia ada tu. Kelak je orang dia panggil. Neh, betul tak? Dia udah-udah kata dia muak ke dah je wih kita dua tu gini. Nah, nyak, jangan tertipu, janganlah kita lalai. Islam, kebenaran tidak menjanjikan wang ringgit. Yang menjanjikan wang ringgit ni tiada lain melainkan orang-orang sesat. Daripada dulu, daripada zaman Firaun, diugu orang-orang kapung, kalau ikut Nabi Musa, Nabi Harun dua orang ni, maka tak boleh piti. Ikut aku boleh kesenangan. Orang pun ikut ngam. Zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, nak berceramah depan Kaabah, siapa ikut Muhammad tak boleh apa-apa, ikut aku boleh pergi. Daripada dulu sampai sekarang, pemimpin yang menjanjikan wang adalah pemimpin-pemimpin sesat. Islam tak mana Nabi mana sekalipun tak ada janji dengan piti. Nah, mah ikut Islam lah, Tuhan akan beri duit kepada kamu. Tak ada. Nampak? Ikut Islam, kamu selamat. Nampak? Asli taslam, kamu masuk Islam, kamu serah diri kepada Allah, kamu akan selamat. Nampak? Nabi dah kata, tak kata, pada mana-mana kampung kabilah yang di dakwah Islam, mari masuk Islam, kami akan beri duit. Ada. Neh? Jadi janji dengan duit, jaga-jaga. Semayang gerhana tidak diqadha. Bila seorang itu luput waktu semayang gerhana matahari dan bulan, matahari atau bulan telah muncul sepenuhnya. Sebelum semayang didirikan, maka dia tidak dituntut mengqadhanya. Ini kan semayang gerhana yang merupakan semayang yang disertai dengan sebab-sebabnya yang tertentu. Apabila sebab tersebut hilang, maka luputlah tuntutan mendirikannya. Gerhana matahari atau bulan dikira berakhir bila matahari atau bulan muncul sepenuhnya. Baik, gerhana bulan berlaku apabila matahari duduk di bawah bumi. Ni kita bumi, matahari duduk di bawah. Tadi maghrib di puturung, tengah malam duduk bawah. Bulan bila malam garik, dinaik duduk atas. Lendung di bayang bumi ni lekat cahaya di bulan. Nampak? Jadi bulan tu jadi hitam. Bulannya bayang bumi. Jadi masa selama mana ada hitam, nak bulatang tu berbekah pada bulan, selama tu boleh semayang. Tinggal sikit lagi copeng nampak bulat bumi tu lekat di ujung bulan. Nah, dikir masih gerhana lagi, kita sedang takbir boleh. Walaupun habis semayang, habis dah gerhana. Nah, bila habis dah bayang bumi terlekat pada bulan, kerana matahari kesok lip ni dah, maka tidak ada lagi sunat. Qadha pun tak ada. Nah, berlainan dengan semayang witir, orang yang wirid semayang malam. Wirid ni maknanya orang buat sama-sama. Tak, tiba-tiba malam tu letih sangat. Nah, balik lewat tidur tak sedar. Nah, esok Allahu Rabbi semalam tak bangun solat witir. Boleh solat waktu pagi. Boleh solat. Qadha dia panggil. Jadi lagu tu. Nah, yang tak boleh qadha ni, jagoan ni tidur. Teruslah. Pakai tak kucijang. Dah lah. Sebab apa? Esok boleh mayang kau. Tak boleh waktu. Dia kena kita tertinggal dulu. Nah, tertinggal nak semayang, tertinggal. Tak kejut juga kiam mulai. Boleh khabar pada siang hari. Mandi untuk semayang gerhana. Disunatkan mandi bagi mendirikan semayang gerhana matahari dan bulan. Jadi besarlah fadilatnya gerhana. Sunat mandi. Kita sunat bus spek hitam. Cari spek hitam. Sunat waktu bek beseng. Taki pokok. Nak? Pasal tiru kan dulu-dulu. Kita ni banyak niru dulu taki pokok tau. Waktu bek golok taki pokok. Mujur orang yang tukar reka tu taki pokok. Kerana? Kalau tukar reka tu taki ting, habis ting tu. Nak? Kira nak tiru saja. Nabi kata, sembahyang. Mandi gerhana. Mandi tersebut dilakukan sebelum menunaikan kedua-duanya semayang. Mana mandi untuk semayang? Mandi sunat gerhana. Ini kerana kedua semayang gerhana punya maksud yang sama dengan semayang jemaat. Dari segi berhimpun dan disunatkan berjemaah. Habis masalah semayang gerhana. Kemudian semayang istisqa. Istisqa maknanya minta hujan. Makna semayang istisqa ialah semayang yang disyariatkan ketika hujan tidak turun dan mata air kekeringan. Ia disunatkan ketika berlaku sebabnya tuntutan melakukan akan luput apabila sebab tersebut hilang seperti turunnya hujan atau mata air mula mengalir. Ini semayang yang bersebab. Dia panggil sunat yang ada sebab. Semayang minta hujan. Minta hujan ni minta air lah. Nah. Dia kalau saja-saja kita nak semayang tak boleh. Bida'ah. Nah, ha, macam petang tadi semayang minta hujan. Bida'ah. Dicela oleh syarak orang tak suruh. Pasal apa? Pasal sabak tak ada. Dia ada yang tak payah sabak. Tadi macam semayang sunat mutlak. Semayang lah masa-masa mana pun. Jangan lepas asar dengan lepas subuh dah lah. Nah, ha. Ni ada sabak. Lagi tidak berlaku kemarau, maka tidak boleh semayang sunat gerhana. Dah turun hujan pun tak boleh juga. Bida'ah juga. Sebab apa? Dah turun hujan. Air pahit ada. Air pahit ada cuma dah hujan dah 2 bulan. Boleh semayang gerhana ni tak? Tak boleh. Dah air pahit ada kan? Nampak? Nak dia air tu. Air pahit tak ada dah. Tak boleh juga semayang gerhana. Air sungai ada. Dia gitu. Sungai ada. Bapak sungai depan rumah. Cuma air pahit tak ada pasal. Metanya juri di budak-budak. Tak. Ha, itu dah sunat juga. Dia nak kemarau tu. Tak ada. Pergi ke zin pahit pun tak ada. Hujan pun tak turun. Nak melainkan air yang tak diminum je. Iaitu air. Air laut. Air laut tak kering. Air laut ada. Ha, boleh semayang gerhana. Walaupun tepi laut. Kerana air laut. Tak boleh nak minum. Tak. Ha, dia gitu. Ha? Ha, minta hujan ni minta air lah maksudnya. Kerana asalnya air daripada hujan. Dia bukan daripada perut bumi. Asal hujan dulu. Nampak? Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami telah turunkan daripada langit akan air. Maknanya asal daripada bumi ke daripada atas langit? Daripada langit. Asal. Allah turunkan hujan daripada atas langit. Turun ke bumi, barulah serap masuk dalam tanah, jadi saluran, jadi sungai dalam bumi, jadi tasik, jadi laut, jadi mata air, jadi air terjun, jadi telaga, jadi parit, jadi lokang. Barulah. Asal atas dulu. Nah, bukan daripada bawah. Ha. Cara melakukannya, terdapat tiga cara untuk minta hujan. Sekurang-kurangnya dengan cara semata-mata berdoa kepada Allah bila-bila waktu yang sukai. Cara pertama, tak payah semayang. Cara yang mudah ni. Bila berlaku kemarau, tak payah semayang. Dah buat lagu ni, doa minta hujan. Ya Allah, ya Tuhan ku, minta hujan lah. Nah, kalau air tasik kering, minta ada air semula. Kalau air telaga kering, minta air telaga penuh semula. Minta lah apa barang doa pun yang menunjukkan nak air itu kembali pulih. Ha, tu tak payah semayang. Ni sekurang-kurang berdoa. Cara pertengahan berdoa lepas bangun daripada rokok pada rakaat terakhir sembahyang yang diwajibkan atau selepas selesai sembahyang. Iaitu berdoa dalam kunut tiap-tiap sembahyang 5 waktu. Tak. Lepas pada iktidal, rokok yang akhir masih iktidal tu, berdoa minta hujan. Boleh juga cara ni. Cara yang paling sempurna yang dijadikan bab ini khusus bab sembahyang minta hujan dengan melakukan perkara berikut. Yang nak belajar. Semayang pertama pada mulanya imam ketua pemerintah atau timbalang yang dalam menyuruh orang ramai melakukan perkara berikut. Jadi kalau kemarau negeri itu tak ada dah. Kolang-kolang air dikepung pun habis, kering garing habis dah. Sungai-sungai pun kering garing. Maka ketua pemerintah, ketua negeri lah. Bukan imam-imam surat, imam masjid. Ketua. Mana pemimpin yang paling berkuasa dalam negeri Terengganu ni? Eh, tahu dia, Ego? Terlihat. Ha? Mak lagi? Ha. Di mak lagi. Tak kira lah siapa-siapa pun. Ha, dia ni, dia kena berucap dalam radio, dalam televisyen. Ha. Dia kena kata gua ni. Tiga perkara dia kena suruh. Yang pertama, bertaubat dengan taubat yang benar. Ha, dia kena cakap dalam TV, menteri besar lah, dalam menteri lah, presiden lah. bertaubatlah kita semua kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Yang kedua, sedekahlah kepada fakir tinggal segala bentuk kezaliman atau mengembalikan segala benda yang diambil secara zalim dan mendamaikan orang yang berkelahi. Wahak juga ni. Bersedekah pada orang kapi boleh. Panggil hak kutuk mana-mananya, rasa hak mananya. Hak pulas kengga, panggil hak ukit payung, anak yatim apa semua, bagi biti boleh hak tu. Tapi hak ni meninggalkan bentuk kezaliman, mengembalikan segala benda yang diambil secara zalim. Mana-mana ada rumah orang hak kita rambut dah kena bina semula. Mana-mana tanah hak kita ambil balik tanah, hak beri dah. Nak, kena beri balik semula. Nak, hak ni hak. Kena pulang balik. Pemerintah, raja kena pulang balik. Barulah juru. Nah, ha, dia begitu. Ni dia pulang balik, lepas tu taubat. Tak boleh. Ya? Dia ada taubat, tak payah pulang balik. Taubat saja kita kepada Allah. Minum arak, tak payah pulang balik. Nah, ha, minum arak. Dulu zaman dulu kuat enggak minum arak. Tiga derang sehari minum. Dia ni taubat dah. Ha, taubat tu, kita dengan Allah saja. Nah, ya Allah, ya Tuhan, aku menyesal dulu aku mabuk minum arak dan sebagainya. Tak ada kait dah dengan makhluk. Tak payahlah pulang balik kutip balik botol atau mekor tak payah. Tak, ha, tak ada apa-apa. Tapi berkait dengan orang, kena pulang balik. Taubat daripada mencuri, kena pulang balik barang curian. Dulu ada masuk geng ropok samung, kena pulang balik cari tuang dia. Nak, tak jumpa kena sedekah surah masjid, untuk tuang dia halal di akhirat kayak gitu. Zaman dulu jadi ropok. Tak, haa. Nah, dia ambil buah orang sebelah rumah, dia balik kapur, dia tetang dia gotih buah. Buah pelang dia, buah betik dia, kena pulang balik, taubat dah pun. Nah, kalau hak pemerintah, kena pulang balik lah segala kejaman, kezaliman yang dia buat. Tak, ha, tak kena. Hak mana ada hak kena tukar, kena apa. Tak, gaul-gaul kerajaan hak kena tukar itu. Nah, ha, kena tukar semula. Cikgu-cikgu hak kena atur pas Sabah, pas Filipina ngajar. Nah, kena panggil balik semula baru Tuhan terima taubat. Kasa zalim orang, tak boleh. Nah. Ha. Yang ketiga, berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Sunat. Semua perkara di atas sunat dilakukan kerana ia akan menjadi faktor kepada penerimaan doa oleh Allah sebagaimana tersabit dalam hadis-hadis yang sahih. Kedua, imam, ketua pemerintah, muti besar keluar bersama-sama mereka orang ramai pada hari keempat dalam keadaan berpuasa. Hari keempat tu keluar memakai pakaian yang lama, pakai hak lusuh. Ah, sunat pakai hak lusuh. Neh, ah, bukan dengri. Bukan seluar bandar, bukan. Mana hak lusuh ni pakaian kita hak lama-lama. Neh, bukan pakaian hak baru-baru, hak saik molek. Nak. Ah. Dalam keadaan khusyuk dan hina menuju ke padang yang luas. Nak, stadium. Ah, padang batu buruk. Nampak? Ah, ni sunnah Nabi ni. Dulu ada orang buat solat hajat, ada orang hina dia tu. Nak, benda salah ajak gini. Nak, ha, buat surah padang dah. Buat benda ramah-ramah, tengah padang lah. Nak, ha, baik duduk diam kalau bodoh. Cakap orang kata lu bodoh. Nak, ha, dia kata benda ni, mayang ajak stadium lah, tengah padang. La ilaha illallah, sunat tepat luah. Nak, ha, ha. Bodoh duduk diam lah. Duduk diam, tak ada apa-apa. Nah, macam Mak Lempik duduk dia. Padahal dia tahu dia bodoh. Nah, ini cakap. Tak jadi selalu. Kemudian dia tahu mana Tuhan tak perkenang pun. Nah, eh, itu hey, perkenang ni bukan hak kita. Nah, perkenang ni hak Allah. Bukan wajib perkenang. Tak ada satu wajib atas Allah. Nah, Tuhan tak perkenang pun kita dapat pahala dah. Nah, kerana tunggu kereta tu pahala dah. Kemudian imam ketua pemerintah atau naiknya semayang sama-sama orang ramai 2 rakaat seperti semayang 2 rakaat hari raya. Ibnu Majah dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya Nabi SAW telah keluar dalam keadaan tawadhu. Menghina diri daripada Allah, khusyuk dan merendah diri, tadarru. Kemudian baginda semayang 2 rakaat sebagaimana semayang pada hari raya. Kalimah merendah diri tadarru menunjukkan rasa rendah dan hina ketika berdoa memohon hajat kepada Allah. Inilah sunat di antara adab-adab berdoa. Bila kita berdoa tu dalam hati kita ingat hinanya kita ni depanmu ya Allah. Tak mari gitu. Nak, tak berasa hina sungguh wak lalak hina tak apa dah. Latih gitu. Nak. Ha. Ketiga, bila selesai semayang, imam ketua pemerintah hendaklah berkhutbah dengan 2 khutbah seperti khutbah hari raya. Kata wali kedua-duanya hendaklah dimulai dengan istighfar 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Sebagai ganti pada takbir kerana firman Allah Ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Nescaya dia akan menurunkan kepada mu hujan yang lebat. Kalau khutbah raya mula dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 9 kali. Tetapi khutbah solat istisqa, solat minta hujan 9 kali istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 9 kali. Ha. Bila khutbah kedua bermula dan berlalu, 1/3 daripada khatib hendaklah berpaling sunat ke arah kiblat dengan membelakangkan orang ramai. 1/3 daripada khutbah kedua khatib membelakangkan orang ramai. Tengok ke kiblat. Ni nak pusing selendang. Ha. Dan mengubah kedudukan kain lepas bahagian atas yang membalut tubuhnya dengan dijadikan bahagian atas ke bawah, bahagian bawah ke atas, bahagian kanan ke kiri, bahagian kiri ke kanan, bagi menyatakan keadaan bertamu hina di hadapan Allah Taala. Ini sajalah satu tempatnya nak disyariatkan pusing selendang yang letak di atas baru. Nah, jadi sunatlah khatib pakai selendang kain serbang letak atas baru. Letak gini. Nampak? Nah, buah tani, ubuh tani. Yeah? Jadi pusing. Yeah? Hak kanan ni, buah di kiri. Hak kiri, hak kiri, buah di kanan. Hak kanan, buah di kiri. Masa separuh khutbah tu. Ngadap kiblat. Kerana Nabi buat gitu. Nah, dah buat, dah buat pun boleh juga. Tapi abah ikut Nabi buat. Nah? Sebab tu, tak salah. Kalau kita pergi semayang, bakal kain selendang buah tak pala bau. Nah, kerana sahabat, Nabi pernah buat. Nah, ada orang kata, bida'ah lah, apalah. Nah, apa buat bida'ah? Ha? Bida'ah luar pendek tu. Orang tu, dah sibuk bida'ah. Nah, kain selendang buah tak bau, kain serbang. Tak ada masalah. Nah, pernah dilakukan ni. Nabi baca khutbah, Nabi pusing. Kain selendang hak duk tak bau. Bukan pusing kain kita pakai. Kain atas kepala bau lama lah. Oleh lorong kain buka balik. Depan ramah lagi ke? Tak iman bodoh. Kain atas kepala bau. Kain selendang. Orang ramai juga disunatkan melakukan apa yang dilakukan oleh khatib. Kalau ada kain selendang, sunat juga. Khatib disunatkan supaya banyak istighfar, doa, taubat dan tunduk menghinakan diri serta tawasul dengan golongan yang soleh dan bertakwa. Banyak sebut orang-orang soleh. Kerana ni nak minta Tuhan belah kasihan. Turun hujan. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an bahawa Umar Al-Khattab awil rakyat ditimpa kemarau. Dia telah berdoa minta hujan dengan tawasul dengan Abbas bin Abdul Muttalib dalam doanya. Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya kami pernah bertawasul pada engkau dengan Nabi kami. Lalu engkau turunkan hujan kepada kami. Dan sungguhnya sekarang hari ini kami bertawasul dengan kepada engkau dengan bapak dari Nabi kami. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata kemudian hujan diturunkan kepada mereka. Inilah tawasul yang dibenarkan dalam Islam. Tawasul kita menyebut ambil berkat nama orang-orang yang tertentu, tetapi kita minta daripada Allah bukan daripada orang tu. Ini tawasul. Boleh kita berdoa di kubur wali-wali, kubur apa benda ni, nabi-nabi, kubur ulama-ulama besar. Nah, kita sebut keberkatan kebesaran ulama yang disemadikan di kubur tu. Berkat orang ni, aku minta padamu, nak baikkanlah penyakit aku. Ha, gitu. Jangan minta dengan hak tuan punya kubur. Itu tawasul yang salah. Jadi Anas kata, lepas pada itu turun hujan. Senyap umur. Nah, Nabi pernah. Orang kapung mari minta, supaya minta hujan. Nabi minta hujan berdoa. Bila jatuh tangan Nabi, maka hujan di kapung. Dia pun balik dia degah. Rupanya hujan 7 hari 7 malam. Siapa tergelang habis kapung-kapung. Mari pula berlari-lari minggu depan minta supaya dak hujan pula. Nabi berdoa pula dak hujan baru berhenti hujan. Nah. Yang keempat disunatkan bawa kanak-kanak kecil, orang tua, binatang ternakan ke tempat semayang kerana musibah yang berlaku adalah menimpa mereka semua. Dan ahli zimmi. Ahli zimmi ini dalam negeri Islam orang kafir yang membayar jizyah kepada pemimpin Islam. Mereka tidak seharusnya dilarang lebih dari masjid tersebut. Kan ini berlakukan di tengah padang, bukan buat dalam masjid. Nah, biar dia tengok ni. Ini satulah di mana semayang bawa segala binatang-binatang. Semayang jemaah biasa orang lelaki je. Lima waktu. Semayang jemaah orang lelaki juga. Rapang. Tak apa semayang jemaah. Nak surah masjid. Mereka dia mari kerana ada kuliah. Kerana nak belajar. Nak tak ada kuliah, tak ada apa. Semayang di rumah lah rapang. Walaupun seorang diri, apa dia semayang di rumah. Eh? Sembahyang hari raya lebih sikit. Rapang sunat mu'akad mari juga semayang raya. Bahkan yang haid pun sunat mari juga. Cuma tak naik dalam masjid. Nak bubuh tepi masjid saja. Kerana keadaannya haid. Hak paling lebih sekali ya. Ramai sekali mari. Iaitulah solat minta hujan. Solat minta hujan orang lelaki mari. Orang puan pun mari juga. Hak dah uzur naik dalam semayang. Hak uzur dah semayang. Kanak-kanak pun bawa juga. Hak dalam buah. Nak. Ha. Dan binatang-binatang. Binatang tak ada. Semayang tak ada binatang. Semayang raya. Nak. Semayang raya tak ada binatang. Hak ni binatang hari. Hak boleh lembu, hari lembu. Hak boleh pelawahan, pelawahan. Hak hari belaka. Nak. Ha. Dengan itik. Dengan kambing. Dengan buat titik. Nak. Semua. Kenapa? Kerana kemarau ni. Semua dapat bala belaka. Binatang pun dahaga. Kita pun dahaga juga. Nak. Ha. Antara doa Nabi SAW ketika meminta hujan. Iaitulah. Allahumma ja'alha suqya rahmah wala taj'alha suqya azab wala mahkin wala bala wala hadmin wala ghara Allahumma 'ala az-zirabi wal akami wa manabiti ash-shajar wa butunil adwi awdiyah Allahumma hawalaina wala 'alaina Allahumma askina ghaitan mughitha hani'an mari'an mari'a sahan amma ghadaqan tabaqa mujallala daiman ila yamiddin Allahumma askinal ghaitha wala taj'alna minal qanitin Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhanki ma la tashku illa ilaik Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana dar'a wa anzil alayna min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا Ya Allah, jadikan iaitu hujan yang akan turun sebagai rahmat kepada kami. Janganlah kamu jadikan sebagai azab penghapus bala, kehancuran dan banjir kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan ke atas bukit-bukit kecil, batu-batu besar, tempat tumbuh pohon dan di perut-perut perlembahan. Ya Allah, turunkanlah ia di sekitar kami, bukan di atas kepala kami. Ya Allah, siramkan kami dengan hujan yang menyelamatkan kami dari kesusahan, yang menyedapkan kami, yang menyubur dan membesarkan tanaman. Juga hujan yang menembusi tanah, yang banyak dan menyeluruh, serta berterusan hingga hari akhirat. Ya Allah, siramkan kami dengan hujan dan jangan engkau jadikan kami terdiri dari golongan yang putus asa. Ya Allah, semuanya hamba-Mu dan negeri ini sedang menghadapi kesusahan, kelaparan dan kesempitan yang kami tidak mengadu melainkan kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah bagi kami tanaman dan perbanyakkan bagi kami susu. Turunkanlah ke atas kami keberkatan langit dan tumbuhkanlah bagi kami dari keberkatan langit. Hindarkan kami dari bala yang mana bala itu tidak dapat dihindarkan melainkan oleh-Mu. Ya Allah, sungguhnya kami memohon keampunan-Mu. Sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maha maka kirimkanlah kepada kami langit, iaitu awan yang mengandungi banyak air. Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Daripada hadis yang sahih. Inilah doa yang paling masyhur, yang paling sahih Nabi baca dalam solat istisqa dan sunat kita baca sebagaimana yang dibaca oleh Nabi tersebut. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tengok soalan. Saya adalah seorang pomen yang baru mula bekerja. Kerja ini menyeronokkan, tetapi tangan selalu kotor. Apabila saya bersihkannya, masih ada sedikit kotoran degil yang tidak hilang, yakni celah-celah kuku. Soalannya, adakah sah wuduk saya walaupun kotoran itu tidak hilang? Kalau tidak sah, bagaimana dengan solat saya selama menjadi pomen? Dia kata seorang ini, dia baru lagi kerja jadi pomen. Nah, lepas tu dia kabur kerja ni seronok. Seronok jadi pomen. Kemudian tangan kotor semua. Nah, jadi bila ambil wuduk ada juga kotor-kotor yang tak tangan sah dah wuduk. Kalau tak sah wuduk dah semayang, tak sah. Nah, selama ni dia jadi pomen gua ni kira. Mana lama dah jadi pomeng? Tadi dia kata baru jadi pomeng. Baik. Jawabnya, mungkin pomeng ni, pomeng pomeng minyak kotor lah, pomeng kereta, pomeng lori, pomeng bas, pomeng buaza, pomeng motosikal. Nah, pomeng layan dia juga pomeng tak kotor. Pomeng elektrik. Pomeng juga dia. Nah, pomeng kong. Baik. Bila benda tu menjadi perkara yang kita lakukan hari-hari, nah, maka ada tempat yang diberi maaf kepada kita, tapi tidak diberi maaf kepada orang lain. Bila kita basuh tangan kita kerana kita akak injing apa semua, duk main kotor-kotor, minyak sendal, minyak gerih, dia ada juga hak halus-halus, hak itang yang tak muh tanggal. Hak tu dimaafkan kepada tangan pomeng sahaja. Nah, tangan pomeng dimaaf. Syaratnya kita kena basuh dulu bersungguh-sungguh. Basuh dulu. Guna sabun dia sekarang, sabun pomeng dia jual. Nah, ada sabun untuk pomeng. Nah, ada jual benda. Nah, pomeng baru boleh. Tidak hati pomeng lama. Nah. Dia ada jual. Nah, maknanya itu ikhtiar. Kita berikhtiar menggunakan ikhtiar. Nah, maka kita basuh. Ada juga sedikit. Sedikit ni pada uruf. Nampak? Maka dimaaf. Nah, apabila kita telah gonyoh dan letak sabun, dok tanggal juga. Dimaaf pada tangan pomeng sahaja. Dok maaf pada tangan bini pomeng. Bini pomeng tak cara. Mereka bini dia tukar tak ada hinggin. Itu lain. Nah. Nah. Kalau dalam-dalam kitab-kitab lama dia sebut bak pomeng. Dia sebut orang yang main dengan lilin. Nah. Orang yang bermain dengan lilin, bermain dengan minyak dan seumpama. Nah. Batu juga orang yang naik keldai. Keldai ni dia najis, bulu tercabut najis. Nah. Naik keldai nak pergi surau, bulu keldai tercabut najis. Keldai hak naik ni tidak boleh makan. Keldai hak kita boleh, hak boleh sembelih makan keldai hutang. Keldai hak naik bawa barang ni, dia keldai ni haram makan. Nampak dia panggil himar ahliyah. Keldai bandar, keldai kat barang. Keldai hutang tu hak dalam National Geographic tu. Nampak? Tu hak liok tu lari laju. Hak tu kalau buh dengan barang, tak ada dengan barang-barang tu. Tak waktu orang buh barang tu, hak tu boleh makan. Jadi kita naik keldai bandar ni, kalau cabut bulu najis. Tapi najis yang dimaaf. Nampak? Kerana orang tu jenis naik keldai. Tidak ohok lah, kena cari mau celok kain. Orang kau mak jeng dia. Nah, kita tak boleh ni orang dekat. Nah, tapi orang yang jenis tak naik keledak tak maaf. Begitu dah. Nah, begitulah maka ulama-ulama kias. Orang yang kerja negak kain liling. Nah, halus-halus liling yang tak nampak. Kalau tengok sekali imbah, kena tengok beraluh baru nampak halus. Hak tu dimaaf kerana kerja harian dia. Nah, tapi yang nampak lelek-lelek, nampak liling. Tak maaf lah tu. Biarlah rasa lah. Aku main liling kan, maaf. Tak, dia kena gonyoh dulu. Dengan minyak-nyok, tanah pun semua. Macam dia orang pemain juga. Basuh dengan sabun. Hak mana yang ketinggalan dengan sebab kecil dan payah nak tangga, dimaaf hak tu. Nah. Soalan seterusnya. Saya bernazar untuk berakikah kambing bagi anak saya yang sulung. Namun demi menjaga hati ibu, suami saya telah mengambil satu bahagian dalam penyembelihan lembu pada hari raya haji yang lepas untuk jadikan akikah bagi anak kami ini. Apakah yang harus saya lakukan sekarang? Baik. Dia bernazar nak sembelih kambing ekor anak. Mak dia beri ke dia sebahagian, suruh masuk bahagian lembu, tak beri. Kalau dah ambil, berasa hati mak. Mak tak ambil lah sebahagian lah lembu, buat ngekoh anakmu, tak ngekoh lagi. Mak nazar dah. Nah, tapi nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Patut kabur lah ke mak dah kita nazar dah nak sembelih kambing. Kabur gitu dulu. Yang gitu urut, gitu je. Kalau kita kabur, mungkin mak. Nah, dia boleh kompromi lah. Nah, kita nazar dah nak sembelih kambing, mak nak suruh buat lembu, tak jadi lagi. Nah. Mak tu nambuh. Mu nak ambil. Bukan anak aku dah ala. Kopek aku. Ada ke main gitu? Ada dia ni mak main gitu. Main kopek je. Apa gerak tu? Ada gitu. Siapa suruh mu beranak? Nah. Jadi, Kaedah yang pertama gitulah khabar ke dia. Jadi yang kedua gini, dia beri juga seekor lembu, bahagian lembu tu kita jangan niat akikah anak kita. Kerana kita nazar dengan akikah kambing. Nampak lagi. Ne? Kita ha-ha dah lah. Ha-ha kita ambil bahagian jadi korban biasa saja. Nak mak kita ingat kita nyekah dah. Ne? Kan jadi korban biasa. Ya khabar ke dia. Nak jaga hati dia. Kita ambil sebahagian. Dia buat rasuk lebih kurang. Nak panggil JKK ke apa? Oh, ada. Ada hari. Ingat tak ada hari. Nah. Satu cara dia. Dia tak lalu. Dia pun tak ada berasa hati. Nah. Siapa masuk dia, kita cari tambah sekor. Nah. Kita buat makan orang pun semuanya. Khabar ngekoh anak pula. Nah. Sebab kita ngekoh anak. Dia khabar apa ngekoh ni. Ngekoh ni. Pagi makan lah. Kita niat ngekoh. Nah. Tiba-tiba kita salah, kita giniak ngekoh juga dah. Kita giniak ngekoh. Ngekoh dah, giniak ngekoh juga bagi hak mak beri ni. Nak? Eh? Lepas tu nazar seekor kambing mana pula? Ya, tunaikan juga seekor kambing. Menyempurnakan akan nazar kita. Maka di sinilah keadaannya dibenarkan mengekoh dua kali. Iaitu kerana wajib. Nah, kerana wajib. Nah, ha, jadi yang pertama sebahagian macam seekor kambing dah. Yang kedua, hak nazar asal menjadi seekor kambing lagi, jadi dua ekor kambing. Yang kata ulama kata dari waktu saja-saja. Lain waktu seekor kambing ni ada modal lagi bila-bila niat kali lagi jadi dua. Itu bukan. Ha ni kerana tidak ada jalan nak nak lain nak lepas daripada nazar. Nah, tak ada masalah. Jadi siapa masih lagi nazar pula tunaikan nazar seekor kambing. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Bolehkah kita semayang jenazah secara jarak jauh? Contohnya berlaku kematian di sebelah saudara kita seperti di Kuala Lumpur atau sebagainya kerana dia kita tidak mampu untuk pergi ke sana. Yang kedua, bolehkah mewarnakan janggut dengan pewarna yang dibenarkan syarak walaupun janggut itu tidak beruban? Dua soalan. Soalan pertama, dia kata saudara dia mati di Kuala Lumpur. Dia di Terengganu ni. Boleh tak solat jenazah? Tak payah pergi Kuala Lumpur. Jawabnya boleh. Kerana dia kata tak boleh nak pergi linum. Tak ada teket. Ada teket, tak ada piti. Umpamanya. Nah, ada piti. Umpamanya pening kepala dah pula apa semua. Jawabnya kalau kita ada piti pun, ada kereta ada kapal terbang pun, boleh juga kita nak semayang sini. Nampak? Kerana dia luar daripada hak musafir. Nah, dipanggil solat baik. Nah, mayat di Kuala Lumpur. Nah, kita sini semayang mayat. Nah, jangan ngadak Kuala Lumpur. Ngadak kiblat. Boleh ngadak Kuala Lumpur. Nah, ngadak kiblat lah. Nah, niatkan nama si Fulan. Aku solat atas jenazah atau mayat si Fulan bin si Fulan. Ha? Dengan 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Nah, dia gitu. Dan boleh buatlah. Nah, di mana-mana pun boleh. Walaupun mati lama dah baru dengar hari ni. Lama dah mati 4 tahun dah boleh juga. Nah, lepas tu bolehkah mewarnakan janggut dengan pewarna walaupun janggut tak berubah lagi? Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ramai ulama-ulama fiqh, hanya dibenarkan menginai atau mewarnakan janggut atau rambut ini apakala telah berubah sahaja. Kalau tak berubah masih hitam, tak boleh tukar kala. Nah, apa sebab? Tak ada sebab. Nah, jadi Nabi sunnahnya menukar warna janggut Nabi, menginaikan janggut Nabi ketika berubang. Nah, berubang boleh. Tak berubang, tak boleh. Nak, tak berubang bukan nak mengelakkan. Nah, warna ubang tapi saja nak ikut trend orang lain. Nah, rambut hitam ke celuk, warna koko, warna apa. Ini budak-budak melaki celuk. Nak kata berubang, tak rasa sabar. Budak kolej. Nah, ini kuning. Ini biru store pun. Nak dulu. Nah, siang ke mak ayah dia. Nah, tapi dia tak tahu. Patut kita kabur lah. Nah. Baik. Dia nak panjang sikit lagi. Tok Imam tanya. Tok Imam kata, tidakkah disyaratkan semayang gaib ini, jenazah kena tanam dulu? Jawabnya tidak. Tapi disyaratkan nak sah semayang gaib, mestilah yakin ataupun zon berat belah berat sengkaan mayat telah pun dimandikan. Bukan syarat tanam, syarat mandi. Kalau kita sahih tak mandi lagi, maka tak sah semayang. Kerana semayang mayat tidak sah melainkan kemudian daripada mandi. Makruh sebelum kapang, sah dah. Sunat selepas kapang. Kita telefon kolpo. Mandi lagi, ha, sudah mandi. Kalau sudah mandi, kita pun sah buat sini. Nah, ha. Baik. Jadi berubang baru boleh kita warnakan rambut kita dan janggut kita. Rambut boleh warna, janggut boleh warna. Bulu kening pun boleh warna. Nah, saja-saja muda kita nak ikut orang putih tak payah dah. Nah, ha, orang putih tak salah. Nah, bukan dia warnakan rambut dia. Allah beri gitu. Orang Mexico, ha, orang Spanyol, orang Arab, kita tiru. Ha, orang putih serma kalau rama koko-koko belaka. Nah, kita kalau koko kuning, kepala kuning. Boleh tiap hitam. Tak juga anu. Ha. Ha. Saya bernazar nak puasa sunat 7 hari berturut-turut jika dapat masuk maktab perguruan. Saya pun berpuasa sehingga 6 hari. Hari ketujuh datang haid. Ha, ni awet tanya ni. Adakah saya kena ulang semula 7 hari atau tambah 1 hari selepas itu? Orang muda kan? Dia boleh masuk maktab. Kan? Comel tulisan jawi. Ha. Ha. Awet punya tulisan comel. Ha. Haji Mak dia tulis gini. Tulisan jawi comel. Eh? Buat gambar sekepi, Mak. Eh? Baik. Dia nazar kalau boleh masuk maktab nak puasa 7 hari. Nah, berturut-turut. Nah. Tiba-tiba dia puasa 7 hari berturut-turut, dak dang 6 hari. Boleh masuk? Boleh-boleh masuk wajiblah puasa. Puasa 6 hari keluar haid. Lepas tu berkeluar haid 7 hari nak sambung balik sehari ke tak balik 7 hari pasal dak turut dah. Nah, hari kena keluar haid. Hari 7 tu. Nah. Jawabnya ada beberapa pendapat ulama. Satu pendapat mengatakan dia kenalah puasa semula kerana 7 hari berturut-turut mengikut nazarnya boleh dilakukan selepas daripada haid. Ini pendapat yang ramai di kalangan ulama. Tak. Walau bagaimanapun ada satu pendapat kalangan ulama fiqh mengatakan puasa niat berturut-turut tidak putus walatnya jikalau didatangi oleh uzur syar'i. Ah, ha, uzur syar'i. Putus walat dengan sebab terlupa niat saja. Adapun haid bukanlah memutuskan walat berturut-turut puasanya. Jadi atas kau ini perempuan ini tak putus walat. 6 hari lepas pada haid 7 hari buat sehari saja lagi. Kerana hak putus 7 hari ini bukan dia yang putus, Allah Taala yang beri kepada dia. Haid ini datang daripada pihak Allah. Nah, ha, ini pakai kau ni lah senang. Nah. Ha. kalau kita terbunuh binatang dengan tidak sengaja, terlanggar ayam, kena katok masa mesing rupuk dan lain-lain, kena balas balik dok di akhirat. Bagus kok dok. Tak gini cerdik tanya, bimbang kan hak akhirat ni bawa orang ada wawasan. Nah, ini duk bimbang boleh dak pergi raya lagi. Aku tak ada asal tu. Eh, takut cetak tu. Mak ni duk kira ke akhirat ke cidik ni? Nah, tanya benda dosa pahala ke cidik ni? Ha. Yang kedua, baru-baru ini sebelum larian bandaraya, setiap pendaftaran diberi t-shirt dan starter pack Selcom. Kalau saya dak berlari, tapi adik ipo pergi daftar atas nama saya, boleh guna dak SIM card tu? Kalau dak boleh guna, kena buang ke? Ya, orang-orang budak-budak muda. Baik. Kita dalam melakukan tugas-tugas harian, kalau kita terbunuh binatang-binatang yang haram bunuh. Dia kalau terbunuh binatang yang sunat bunuh, tak masalah lah. Tak. Ha, dia sabit-sabit dia, dia sabit rupuk bahan tapal dia babi. Putus kepala babi. Tak ada apa. Sunat bunuh. Sunat bunuh. Ataupun ular. Tapi terkena binatang. Contohnya terlanggar ayam. Nak naik kereta kan? Nah, ha, telanggar ayam, telanggar kambing mati, kambing mati ayam. Dosa ke dok? Jawabnya dok dosa. Yang berdosa ni tengok dah ayam dah elok. Melainkan boleh elok jauh lagi sembilan street. Apa? Ui. Berkembur atau wiper bulu. Dak, ha, tu sengaja kena balas di akhirat. Tapi kalau kita dekat memang tak boleh nak elok. Dekat sangat, tapi jauh kita elok dulu. Nah, ha, betul lah. Eh, kita natang pun elok jugalah kalau boleh. Eh, katok-katok tu. Katok tu muhtarang tu haram bunuh. Nah. Ha. Mesin-mesin rupuk kena katok. Nah. Ha. Kena karung, putuh karung. Nah, rasa benda kecita lah, karung tu tak malah. Kita mesin rupuk tak nampak. Nah. Ha. Dan tidak akan kena di akhirat. Yang kata kita buat dalam keadaan zalim. Nah, tengok dah karung tu bik ke lubang, wak tawi kena juga kepala dia. Nampak? Ada juga mesin gitu. Nah, ha, tu baru kena. Kemudian dia kata starter pack Celcom. Celcom ni ada lagi orang Islam di dalamnya. Nah, ha, ni tak ada lagi. Tak ada lagi halangan lah. Boleh gunalah. Nah, ha, ni Celcom ni. Nah, yang bukan Islam ni Didi dengan Maxis. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Benarkah terdapat mazhab ahli hadis? Dan saya terbaca di dalam sebuah buku karangan Muhammad Nasiruddin Albani, di mana beliau menyatakan bahawa mazhab ini yang paling menepati sunnah Nabi, betulkah? Sebagaimana yang diketahui, kita di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i. Boleh tak kita mengamalkan mazhab lain dalam setengah perkara? Apakah syarat-syaratnya? Yang ketiga, ada orang mengatakan bahawa sekiranya kita terus bertaklid pada mana-mana mazhab, niscaya ia akan memberi ruang untuk kita terus mengelak untuk mendalami ilmu agama. Betulkah? Apakah perbezaan yang taklid dan itba'? Siapa yang tergolong dalam kedua-dua golongan ini? Ini masalah Mekah ni. Ha? Dia ni tahu dah jawab apa ni cara dia tanya ni. Nah, tidak-tidak tulis ni taklid, itba'. Nah, ha. Tatabbu' urukhas. Ni benda-benda yang dia main dah ni. Kalau baca buku Muhammad Nasiruddin Albani ni, biasanya ni kita arak lagi. Nah, ha, baik. Memang terdapat mazhab alil hadis di samping mazhab ulama-ulama fiqh. Memang ada. Nah, ha, cuma mazhab alil hadis ini tidak banyak masalahnya. Nah, ha, kerana mereka hanya bersumberkan akan hadis sahaja. Kiasnya tidak banyak, ijtihad hasil keputusan ijtihadnya tidak banyak. Nah, nah, ha, yang paling banyaknya yang melepaskan masalah-masalah umat akhir zaman ini ialah mazhab ulama-ulama fiqh daripada a'imah-a'imah. Sekarang yang tadwin kitab yang masih ada qadi, mufti, mustahidnya, ada ahli tarjihnya, ialah empat mazhab. Inilah yang terkenal. Banyak lagi mazhab yang telah hilang di telan zaman dan sebagainya. Lebih kurang 18 mazhab fiqh. Nah, semuanya mazhab alil hadis. Kemudian kata pula Albani, inilah yang paling tepat menurut sunnah Nabi. Betul kau dah dikatalah. Ini pandangan dia. Pandangan dia. Nah, ha, dia buat kitab, dia kata dia pandangan yang tepat. Tapi ulama-ulama lain tolak pula pendapat dia. Nah, kerana pendapat dia tu kadang-kadang bersimpang siur. Dalam kitab ini dia kata perawi ini molek. Dalam kitab lain Nasiruddin Albani juga kata tak boleh dipakai. Dalam hadis ini dia kata hadis ini dhaif. Hadis yang lain, hadis ini molek. Jadi dia sendiri tanakut. Jadi ulama-ulama menghimpunkan ke bolok wang dia tu. Apa benda ni tanakut dia tu. Nah, mana berlainan pendapat dia atas dia seorang tu berlainan pendapat dalam kitab, buku kitab yang begitu banyak. Nah, eh, siapa keluar Tanakudat Albani juzuk pertama, Tanakudat Albani juzuk kedua, mana bercanggah pendapat dia sendiri. Hadis yang sama sini dia kata sahih. Dalam buku lain dia kata hasan. Nah, seorang perawi, ha ni dia kata la ba'sabihi, tak ada salah. Dalam buku lain pula pada masa yang lain dia kata orang ni tak boleh pakai, lemah. Jadi bila begitu dia sendiri pula bolak tanakut berlawanan, maka tidak dapat dijadikan sandaran yang kuat. Nah, ha, dia begitu. Dia sendiri. Ha, tapi dia memang seorang ulama. Sesat dia. Tuhan dia. Cuma nak banding dengan ulama-ulama mujtahid. Tak, bukan bandingan. Kemudian dia kata dalam Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i. Kita nak ikut mazhab lain. Tak ada masalah. Bukan mazhab Syafi'i je betul. Mazhab-mazhab ni berlaku apabila tidak ada nas yang qat'i. Tidak ada nas yang putus dalam satu masalah. Maka perlukan ijtihad. Memikir, memerah keringat. Nampak? Badlul was'i fi talabil maksud. Memerah keringat, segala kelengkapan digunakan, segala dalil, segala ilmu, tujuan untuk mencapai keputusan satu hukum. Kerana tak sebut dengan jelas dalam Quran, tak sebut dengan jelas di dalam Al-Hadis. Tak ada berlaku ijma' sahabat. Maka itulah ijtihad. Bila ijtihad, berlainan pendapat. Cuma ijtihad daripada ulama-ulama mujtahid ini, mereka ingin nak terpercayai. Nak jadi kalau kita nak ikut mazhab Maliki tak ada masalah, dan kita belajar dan kita dengar Kita kaji pendapat-pendapat mereka itu, bukan ikut membuta tuli. Sekarang pun yang mengikut mazhab Syafi'i pun juga tak ramai yang belajar kitab-kitab mazhab Syafi'i. Pakai ikut semata saja. Nah, batu ada ulama mengatakan orang awam sebenarnya tak ada mazhab. Dia pakai ikut semata. Kata dia mazhab Syafi'i, dak sekarang pun. Nak kadang-kadang. Ha, jadi gitulah. Kalau kita nak ikut mazhab lain tak ada masalah. Nah, nak ikut mazhab Hanafi ke, walaupun duduk di Malaysia tak ada masalah. Ini syarat kita belajar. Nah, kita belajar. Ha. Benda nak susah masalah. Banyak caralah. Nah. Ha, macam kau hati canda, vanilla pokok ni. Kau ni pusing kat tapal ni. Tu jangan lagi garing kat kiri. Hak tu nak makan belaka. Nah. Ha. Yang ketiga, ada orang kata sekiranya kita terus bertaklid pada mana-mana mazhab, nasi akan memberi ruang untuk kita mengelak untuk mendalami ilmu agama. Betul kah? Ha, baik. Ada orang kata kalau kita duk taklid mazhab sama, jadi kita ni tak banyak ilmu, tak mendalami ilmu. Betul. Ini sebenarnya nak menganjurkan kita supaya mendalami ilmu. Jangan bukan ikut semata. Tak. Ha, kaji tak? Yang ulama Syafi'i kata sunat kunut ni subuh. Hadis mana kak? Nak? Ha, kita pun baca, cari dalil, belajar. Ha, macam ni? Nak? Ha, jadi tak mengikut saja. Kata kunut sunat? Sunat. Itu dalil aku tak ajar. Sunat. Nak? Ha, jadi, kalau bolehlah kita ni, nak, biarlah siapa belajar daripada segala pendapat-pendapat mazhab itu sendiri. Nak? Ha. Lepas tu kata perbezaan taklid dengan itibak. Taklid ni macam tadi dah, macam orang kapung, orang ramai, ikut je. Nak, orang kata sunat, baca kunut tak? Subuh, baca kunut lah. Malak lain, ah, nak balik tak baca kunut. Tapi ikut Allah Syafi'i. Dah riwayat mana? Hadis mana? Betul tak tahu lah, pakai ikut je. Kau dengar ulama kita kata sunat. Ah, tu dipanggil taklid. Faham? Itibak ni, dia ikut juga pendapat mazhab Syafi'i. Tapi dia tahu, Imam Syafi'i ambil hadis mana. Faham lagi? Ah, tu itibak dia panggil. Dah? Ha, jadi, taklid ini dibenarkan kepada orang awam. Kita tak boleh nak paksa orang awam jenis perai ikan, orang jenis orang tua-tua, orang jenis ramahnya, orang jenis dua sayur. Takkan nak suruh dia kaji pula kitab-kitab hadis. Nak? Ha, mana orang-orang muda, pelajar-pelajar, orang yang terang hati apa semua, jangan memadu dengan jadi taklid semata-mata macam orang kapung. Jadilah naik matu martabat itibak. Ini yang dipuji oleh syarak. Soalan seterusnya. Saya ada dengar hadis di mana jikalau seorang itu bertelanjang, malaikat rahmat tidak akan berdampingan dengannya selama 40 hari. Apakah hadis ini merujuk kepada wanita dan laki-laki kedua-duanya? Sebab ustaz beritahu ulama ada dua pendapat, harus dan makruh. Neh. Ha. Yang kedua, saya ada seorang sepupu. Saya sudah 5 kali menyebutnya untuk datang mendengar kuliah, tapi ditolak. Apakah cara lain bagi saya untuk menyebut sepupu saya itu? Sebab rugilah masanya, time cuti tak buat apa-apa melainkan tengok TV saja. Ada juga soalan gini. Neh. Dia kata soalan yang pertama, dia ada dengar hadis di mana seorang itu kalau telanjang malaikat tak duduk kat dia 40 hari. Nah, jawabnya hadis ini bukan hadis sahih. Nah, kemudian ustaz pula kata, kita ikut dia kata kita ikut. Ulama ada pendapat harus dan makruh. Kita kena jaga baik. Hak kata harus dan makruh ni telanjang guna. Telanjang dalam bilik air. Bukan telanjang ngata gitu pasal gitu. Bukan. Hak tu bukan makruh dan haru dak tu. Hak tu balik awak tu. Faham? Dalam bilik air tak ada orang kita mandi. Makruh atau haru ni dua pendapat yang terkenal. Dah di kalangan ulama-ulama. Ha. Ha, yang mengatakan makruh kerana maknanya malu kepada Allah, malu kepada malaikat. Yang mengatakan tidak makruh, hadis Nabi apa? Hak kejar belalang dia ingatlah. Nabi Musa. Eh? Nabi Musa. Ha, kejar belalang. Eh? Belalang mah tengah mandi, belalang mah turun. Nak. Kejar ke belalang tak ingat telanjang. Nak. Ha, Tuhan tak tegur telanjang tu, Tuhan tegur ke belalang mah. Jangan sibuk belalang mah. Ha. Nah. Ha, ada benda lain yang mustahak lagi. Jadi Tuhan tak tegur telanjang tu, mandi telanjang tu. Nak. Maknanya mandi telanjang itu tidak haram. Jadi dua-dua ni pendapat ulama tu belaka. Nah, ada sandaran belaka. Haji Mak mandi telanjang ke? Bukan sang. Ha, ha, ha, ha. Aduh lah. Soalan pertama, bagaimana cara untuk turun sujud yang betul? Sama ada turun lutut dulu atau tangan dulu. Ni berawang sama dah. Daripada dulu duk baloh. Tak, jawab dah. Dia ada dua pendapat ulama yang terkenal. Turun lutut dulu, ada kata turun tangan dulu. Dua-dua ni ada sandaran, ada berlaku. Ada dalil berlaku. Ingat ada sahabat baloh. Tak, pendapat mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sewaktu dengannya. Dah, turun lutut dulu, baru tangan, baru dai. Nah, pendapat satu pendapat dalam mazhab Hambali, sunat turun tangan dulu baru lutut. Nah, dua-dua ni ada sandaran belaka. Nah, kalau walaupun kita ikut mazhab Syafi'i, kita nak turun tangan dulu pun tak ada masalah. Sebab ni benda sunat, bukan benda wajib, bukan benda rukum. Dia balah pula dah. Nah, benda hang nak balah tu. Nah, kezoleman yang berlaku tu. Nah, pembaziran harta rakyat. Nah, sepatutnya dibahagikan dengan adil kepada semua rakyat yang berhak. Nah, dihabiskan ratusan juta. Waktu baru kita nak balok. Nah, ini ada cara belaka. Ada pendapat belaka. Ada hadis jadi sandaran belaka. Nah, dua-dua tu boleh. Nak turun lutut dulu boleh. Ikut mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikut dia. Nak turun tangan dulu baru lutut boleh. Jangan turun dahi dulu sudah. Nah, lapuk pun dahi dulu. Jeng. Semasa sedang bersolat jemaah, wuduk kita telah terbatal kerana terkentut. Bagaimana caranya untuk kita keluar daripada soh? Adakah melalui kanan atau kiri, melintas di hadapan makmum lain, atau melalui celah-celah makmum? Baik. Kalau kita terbatal tengah semayang, kita hendak berhenti segera. Maknanya kalau tangan buh gini, berhentikan segera tangan. Turun. Tunjukkan kita batal. Kalau tengah duduk tahiyat, berdiri. Nah. Kalau kita ada ruang, kena keluar ikut ruang. Tak boleh lintas di depan orang yang semayang. Kata setengah ulama. Kata setengah ulama tadi lintas ke depan orang semayang. Nak, ditubik ke depan. Kita duduk di soh hadapan, keluar ke depan. Tikak nampak terbuka, terjun ke tikak. Pusing ke belakang, naik ke belakang mula. Nah. Kalau kita tak boleh, tikak tak ada depan, kita duduk soh kedua atau soh belakang. Depan ada soh lain. Nak lalu ke depan, tak boleh lintas. Maka kita keluar ikut straight. Pusing belakang, buat tangan gitu. Maka sunat orang yang yang soh belakang buka gitu sikit supaya kita boleh lalu. Nah, jikalau kemah sangat orang, soh tu rapat sangat, tak boleh nak elok dah, maka duduk di situ sampai habis sembahyang. Maka kita ambil sembahyang, ambil wuduk sembahyang seorang, hukumnya macam sembahyang jemaah juga. Kerana kita nak sembahyang, tak boleh tadi. Nah, uzur syar'i je tadi. Nah, niat memang nak sembahyang juga. Dari nak tubik rapat sangat orang, dari nak belah kek. Nah, maka dapat juga dengan niat nak solat jemaah, Tuhan beri juga pahala doa. Nah, tapi kalau orang longgar belakang, olah tangan gitu. Nah, jangan salam pula, memang salam. Nah. Dia juga bodoh. Nah, mana olah gitulah, orang pun fahamlah. Buka tak? Nah. Gitu. Benarkah pendapat mengatakan solat jenazah boleh dilakukan tanpa wuduk? Mengapa lagu tu? Nah, memang ada pendapat yang mengatakan solat jenazah tak payah wuduk. Kerana dia kata solat jenazah ni bukan solat, cuma doa saja. Walau bagaimanapun itu hanya pendapat. Ulama-ulama mujtahid menolak pendapat ini. Nah, jadi tidaklah dipakai pendapat tersebut. Jadi kaul ini kaul syas, kaul yang ganjil, kaul pelik. Nah, maka kita tak ikutlah hak ganjil-ganjil, hak pelik ini. Nak kita pakai hak dok pelik. Nah, pakai hak ramal, iaitu dia adalah solat bukan doa, tetapi inti sarinya adalah doa yang paling penting dalam solat jenazah. Dia juga adalah solat. Nah. Kalau doa dia tak payah tu imam. Nak, tak payah berdiri belakang. Doa. Nak, kalau nak doa keliling boleh buat bulat. Tiba-tiba atur sah belakang menunjukkan itu adalah solat. Nah. Bolehkah kita baca Al-Fatihah atau lain surah semasa imam sedang baca? Sebabkan kita tak dapat mendengar bacaan imam. Boleh. Kalau kita dengar imam baca Al-Fatihah, barulah kita dak sunat. Kita sunat, kita diam dulu. Imam bunyi Al-Fatihah, kita sunat diam dulu. Tapi Al-Fatihah imam tak bunyi kerana imam tua sangat dah, atau imam tu mikrofon rosak, speaker rosak, atau kita semayang jauh sangat, luar dekat masjid, dekat kolam apa semua, siapa tak dengar, bila imam tengah baca Al-Fatihah pun kita boleh baca dah. Dah? Dia panggil dok belawang. Soalan seterusnya. Saya merisik dalam proses nak bertunang. Ada seorang laki-laki hadir dalam hidup dia. Sedangkan dia sayangkan saya. Ada pula ni. Dia minta petunjuk daripada Tuhan semangat istiqarah. Tapi tak dapat, tak ada jawapan dok. Saya juga semangat istiqarah. Nampak wajah dia. Macam mana? Hak puang ni dia nak masuk Minang. Ada pula hak lelaki pula mari dalam hidup dia. Nak, dia atur mesej macam-macam lah. Nah, kemudian bila disuruh puang istiqarah, tak nampak muka dia. Dia istiqarah nampak muka tu. Nah, istiqarah bukan sekali. Buat berulang-ulang kali. Nah, berulang-ulang kali. Bukan sekali lagu tu. Lagi kalau kita baru proses nak tunang, bukan tunang kita. Kalau ada hak lelaki baru ni masuk Minang dulu, hak nak setuju jadi tunang dia. Tak ada istiqarah lah, tak tunang orang. Nah, lagi kalau janji saja-saja gitu, tak panggil tunang. Tunang ni naklah pihak laki-laki nak mengajak perempuan untuk menjadi isterinya ataupun memberitahu kepada wakil wali perempuan itu nak ambil anak dia sebagai isteri. Itu orang panggil peminangan. Wali pun kata setuju, baru sah jadi tunang walaupun cicing tak beli lagi. Ni orang lain pula mari, mu baru nak atur peminangan, dia pinang dulu habis. Nah, 2 minit lagi. Dah sekian ikut. Seorang imam telah ditinggalkan oleh jemaahnya. Tidak ada seorang pun yang salat bersamanya kecuali seorang sahaja. Bolehkah dia menurunkan salat di masjid atau dia perlu mengikut jemaah yang lain? Adakah dia berhak menerima gaji? Itu imam yang apa-apa tak ikut belaka. Dah rawat salat jemaah lain. Dah dia itu berhak dia ambil gaji. Tengok keadaan. Sebab apa orang tak ikut dia? Orang tak ikut dia kerana nafsu, maka dia berhak mengambil gaji lagi kali dia menunaikan kewajipan dia. Tapi memang dia itu tak layak dah jadi imam, orang pun tak mau ikut dia, dia degil nak juga, maka tak layak dah ambil gaji. Walaupun dia itu makan gaji. Faham? Sebab masalah imam jaga sikit, jangan kira gaji saja. Kalau ramai menjeriti orang tak suka, maka semayang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kedua, saya terbaca di akhbar, kenyataan seorang menteri. Dia mengatakan bahawa tarian gelek tidak haram. Betul ke? Dia kata tarian gelek tidak haram. Dia nak kata-kata haram tak haram ni, dia kena tahu empat. Yang pertama Quran, kedua hadis, ijma' dan qiyas. Nak, maknanya kena mengaji, kena ada ilmu agama. Boleh cakap haram tak haram. Nak, yang berkata ni bukan ahli agama. Nak, bahan lara tak jadi apalah. Nah, kita jangan ikut lah. Nampak? Jangan ikut orang jahil. La nabtaril jahilin, kami tak buat saing orang-orang jahil. Kami tak boleh lagi cakap seorang dah lah. Jangan ikut. Nah, la yahillu li ahadin, kata Imam Syafi'i, an yakula fi syai'in hadza haramun wala halalun illa min jihatil arba. Tidak halal bagi seseorang itu berkata pada satu perkara ini halal, itu haram, melainkan empat sumber. Nampak? Iaitu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Baru boleh cakap hani halal, hani haram. Nah, dan gelek-gelek ni gelek Arab tu lah. Nak? Tak haram dia kata. Nah, kalau gelek, isteri gelek depan suami lah, tak masalah lah. Dalam rumah. Nak? Ni, tak usah kata tarian gelek, orang tunjuk depan orang ramai tu. Orang puang dia jalan, dia gelek depan orang ramai. Haram. Nak, dia sekalian buat. Nak? Dia sekalian buat gedik. Nah, tengok orang lelaki ramai lepas surah, dia pun buat letik. Nah, berlalap mata Tok Imam. Tak boleh gitu. Dia kena buat kerah jalan. Dan ni nari gelek. Hak terang-terang haram. Nah, dengan napak pusat, dengan napak aurat apa semua.